Rahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Masih membahas tentang inna wa akhwatuha. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Zahaba al-basriyuna Zahaba al-basriyuna ila anna hadihil hurufa dalam kurung inna wa akhwatuha ta'madu fil ismi wal khabari wa dhahaba al kufiyuna ila annaha la amala laha fil khabari la amala laha fil khabar wa innama huwa baqin ala raf'ihi qabla dukhuli inna wahuwa khabarul mubtada' wahuwa khabarul mubtada' alinahu basrah berpendapat bahwasanya huruf-huruf ini yakni inna wa akhwatuha beramal pada isim dan khobar. Sedangkan alinahu kufah berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut yakni inna wa akhwatuha tidak beramal pada khobar, hanya beramal pada isim. Artinya tetap rafa sebelum masuknya inna sebagai khobarul mubtada. Baik. Jadi asalnya kan mubtada khobar. Zaidun qaimun. Setelah dimasuki oleh inna wa akhwatuha menjadi inna zaidan qaimun. Menurut Alinahu Basra, zaidan itu isimnya inna. Yang menasabkan ialah inna. Qaimun khobarnya inna. Yang merofakkan ialah inna. Sedangkan Alinahu Kufa berpendapat bahwa zaidan itu isimnya inna. Yang mengamalkan ialah inna. Sedangkan qaimun ialah khobar al-mubtada. Dikarenakan inna hanya beramal pada isimnya, tidak pada khobar mubtada. Dia tetap menjadi khobar mubtada. Naam. Baik. Nggak usah pakai kuaroce ya. Kan sama-sama dibaca rofa. Mau bilang itu khobarnya inna, mau bilang itu khobarnya mutada. Yang penting kan sama-sama rofa ya. Nah. Baik. Tapi kalau kita membaca kembali definisi inna wa akhwatuha dan amalnya, jelas ya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang rajih ialah pendapat ahli nahwu bahasa. Nah, jangan punya kesimpulan, wah ini ustadznya bermata basah. Saya pilih basah saat ini ya. Tapi toleran dengan ahli nahwu kufah ya, yang mau pendapat seperti pendapatnya ahli nahwu kufah monggo ya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Al-mas'alatu al-khamisah. La yajuzu taqdimul khabar ala hadil huruf wala ala ismiha. Nah. Wa hadha wal asl. Khabar tidak boleh mendahului huruf-huruf ini, yakni inna wa akhwatuha. Juga tidak boleh mendahului isimnya. Dan ini merupakan hukum asal. Jadi tertib urat inna wahwatuha, kemudian isimnya, kemudian khobarnya. Al-mas'alah tu as-sadisah. Takdimul khabar ala ismi inna wa akhwatuha Isman. Khabar mendahului isimnya inna wa akhwatuha ada dua kelompok. Jaizun wa wajibun. Yang pertama boleh, yang kedua wajib. Bawahnya fayajuzu takdimul khabar alal ismi idza kana al khabaru syibha jumlatin walismu ma'rifatan au nakiratan bi musawwirin laha fal awwal nahu inna fid dari saliman wasani nahu inna fid dari taliban mujtahidan boleh khobar mendahului isimnya jika khobarnya terbentuk syibul jumlah itu dhorof atau jar majrur, sedangkan isimnya berupa ma'rifat atau nakirah yang memiliki sebab yang membolehkannya. Yang pertama contohnya inna fidari saliman fidari khobar muqaddam sibul jumlah saliman isim mu'akhar dari ma'rifat, ini sifatnya jaiz. Seandainya dibalik boleh apa enggak? Boleh. Inna saliman fidar. Yang kedua contohnya ialah inna fidari taliban mujtahidan fidari khobar muqaddam sibul jumlah taliban mujtahidan isim inna mu'akhar dari nakirah yang ada alasan yang membolehkannya musawirnya itu disifati. Seandainya dibalik inna taliban mujtahidan fidar maka boleh. Wajibu takdimul khabar alal ismi fi thalathati mawadhi'. Khabar wajib mendahului isimnya. Di tiga tempat. Al-awal idza kana al-khabar shibha jumlatin wal ismu nakiratan la musawwigha laha. Nahu qawli ta'ala fa inna ma'al usri yusran. Al-Insyirah ayat yang kelima. Yang pertama, jika khobarnya berupa sibul jumlah sedangkan isimnya berupa nakirah yang tidak ada musawirnya. Contoh fa inna ma'al usri yusra. Ma'al usri khobar muqaddam wujuban yusran. Isimnya inna ma'akhar berupa nakirah la musawwighalah. Asani idza kana al-khabaru shibha jumlatin. Idza kana al-khabaru shibha jumlatin. Walismu mudhafan ila dhamirin ya'udu ila ba'dil khabar. Idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal ismu mudhafan ila dhamirin ya'udu ila ba'dil khabar. Nahu inna fiddari sahibaha. Yang kedua, jika khobarnya berupa siful jumlah sedangkan isimnya mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Perhatikan, sebagian khobar. Contohnya inna fidari, fidari khobar muqaddam wujuban sahibaha. Isimnya inna mu'akhar, khobarnya berupa siful jumlah. Fidari isimnya berupa mudhaf sahibah kepada dhamir ha yang kembali kepada sebagian khobar, yakni adar. Adar ini adalah bagian dari fiddar yang satu kesatuan menjadi khobar. Nah, ya, kembali kepada adarnya. Taib asalif idza kana al-khabaru shibha jumlatin. walismu muktarinan bila milib tidai. Nahu qawlihi ta'ala inna fi dhalika la ibratan. Ali Imran ayat 13. Jika khobarnya berupa siful jumlah sedangkan isimnya bersambung dengan lamul ibtida', maka khobarnya wajib didulukan wujuban, ya. Contohnya inna fidzalika, fidzalika khobar muqaddam wujuban la ibratan isim inna mu'akhar karena bersambung dengan lamul ibtida'. Tayyib. Al-mas'alatu as-sabi'ah. La yajuzu taqdimu ma'mulil khobar alal ismi idza kana ghaira dhafin wala majrurin. Nahu inna zaidan akilun ta'amaka. Fala yajuzu inna ta'amaka zaidan akilun. Tidak boleh ma'mulul khobar mendahului isimnya jika tidak berupa dharaf atau jar majrur. Contoh inna zaidan akilun ta'amaka. Zaidan isimnya inna, akilun khobarnya, ta'amaka maf'ul bih, ma'mulul khobar. Tidak boleh inna ta'amaka zaidan akilun. Nah, Al-mas'alatu ats-tsaminah. Takhtassu inna al-maqsuratu al-hamzati takhtassu inna al-maqsuratu al-hamzati al-maqsuratu al-hamzati bijawazi dukhuli lamini tidak alasmiha wa ala khobariha wa ala ma'mulil khabar wa ala ma'mulil khabarina na'am wa ala dhamiril fasli khusus inna yang hamzanya dikasrah inna yang hamnya kasar. Ini enggak berlaku untuk saudaranya yang lain. Termasuk yang hamzanya di fathah, enggak masuk. Ini hukum khusus untuk inna yang hamzanya di kasrah. Boleh lamul tidak masuk pada isimnya atau masuk pada khobarnya atau masuk pada ma'mul khobarnya atau masuk pada dhamir fasl. Semuanya terkait dengan apa ini? Inna yang hamzanya dikasrah. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Yustaratu fi dukhuli lamil tidak ala ism inna yustaratu fi dukhuli lamil ibtidai ala ism inna ayyata qaddamahu dharfun au majruran muta'alliqani bi khabariha ayata qaddamahu dha'fun au majruran muta'alliqani bi khabariha lahu inna minal bayani la sihran inna minal bayani la sihran. Syarat masuknya lamu tidak pada isimnya inna, jangan ditambahi wa akhwatuha inna ya, ialah isimnya inna tadi didahului oleh dharaf atau jar majrur yang terkait dengan khobarnya. Contoh inna minal bayani la sihran. La sihran itu isimnya inna dimasuki oleh lamul ibtidak. Kenapa kok boleh? Karena didahului oleh jar majrur yang terkait dengan khobarnya. Minal bayan khobarnya. Al-mas'alatu al-ashirah. Yustaratu fi dukhuli lamil ibtida'i ala khobari inna. Allah yaktarina, Allah yaktarina biadati syartin au nafyin. Wa Allah yakuna mabiyan, wa alla yakuna mabiyan mutasarifan mujarradan minqat. Wa ayyakuna muakhkharan. Nahu inna rabbi lasami'ud du'ai. Ibrahim ayat 39. Inna rabbaka la ya'lam. An-Naml ayat 74. Wa innaka la'ala khuluqin 'azimin. Al-Qalam ayat 4. Syarat masuknya lamul ibtida' pada khobar inna yang pertama alla yaktarina biadati syartin aw nafyin, tidak diiringi dengan alat-alat syarat atau nafi. Yang kedua alla yakuna mabiyan, mutasarifan. Mujarradan minqat. Tidak berupa fi'il madhi mutasarif yang kosong dari qat. Jadi tidak boleh berupa fi'il madhi. Nah, kemudian, yang pertama di Allah yaktarin nabi adat isyartina unafiin. Yang kedua Allah yakuna madiyan. Naam. Kemudian mutasarif yang ketiga. Kemudian yang keempat mujaradat mingkot, harus kosong dari kot. Jika semua syarat terpenuhi, maka la mudib tidak bisa masuk pada khobar. Contoh inna rabbi la sami'ud du'a. Rabbi isimnya inna, la sami'ud du'a khobarnya inna, yang bersambung dengan la mudib tidak. Wa inna rabbaka la ya'lamu. Rabbaka isimnya inna, la ya'lamu khobarnya, bersambung dengan la mudib tidak. Bukan fi'il madhi. Kemudian berbentuk mutasarif. Kemudian tidak ada qadnya. Baik. Kalau seandainya fi'ilnya fi'il madhi, maka enggak boleh khobar yang berupa fi'il madhi tadi menjadi disambung dengan la mudib tidak. Kalau berupa fi'il madhi yang fi'ilnya jamid boleh. Kalau madhi tapi mutasarif enggak boleh. Naam. Baik. Al-mas'alah tu Al-khadiyat al-asrah. Yustaratu fi dukhuli la milib tidak ala ma'muli khobari inna syartoni. Thank you. Al-awwal ayat awasat bainas biha wa khabariha. Ayat awasat bainas biha wa khabariha. Atsani ayakunal khabaru mimma yasluhu liduhuli hadillam alaihi. Asani ayakunal khabaru mimma yasluhu liduhuli hadillabi alaihi. Nahu inna saliman lafi hajatika sa'in wa innahu la yaumal jumati atin wa innahu la yaumal jumu'ati atin. Wa innahu li amraka wa innahu la amraka yuti'u. Dipersyaratkan masuknya lamul tidak pada makmulul khobarnya inna dua persyaratan. Yang pertama, makmulul khobar ada di antara isimil khobarnya. Syarat yang kedua, khobarnya berupa lafaz yang layak dimasuki lamul tidak. Contoh, inna saliman lafi hajatika sa'in. Saliman isimnya, sa'in khobarnya, lafi hajatika mahal jar ma'mulul khobar, ya mahful bi ma'mulul khobar dari sa'in adalah ibtidaknya, ada di antara isim dan khobarnya. Wa innahu la yaumal jum'ati atin. Dhamir ha isimnya inna. Atin khobarnya. La yaumal jum'ati maf'ul fi ma'mul khobar. Sambung dengan labul tidak. Berada di antara isimnya inna dan khobarnya. Dan termasuk lafaz yang boleh dimasuki labul tidak. Wa innahu la amraka yuti'u. Dhamir ha isimnya inna. Yuti'u khobarnya. La amraka maf'ul bih ma'mulul khobar. Bersama dengan la mulib tidak. Yang berada antara isim dan khobarnya. Dan la amraka termasuk lafaz yang bisa dimasuki oleh la mulib tidak. Nah, al-mas'alatu athaniyatu as'ah. Amma dhamirul fasli fala yushtaratu fi dukhuli lamil ibtida' alaihi syai'un. Fala yushtaratu fi dukhuli lamil ibtida'i alaihi syai'un. Amma dhamirul fasli fala yustaratu fi dukhuli lamil ibtida' alaihi syai'un. kaqauli ta'ala inna hadha lawal qasasul haqq, Ali Imran ayat 62. Adapun dhamir fasal, maka masuknya lamudi tidak kepadanya tidak ada syarat apapun, bisa langsung masuk begitu saja, nggak pakai syarat-syaratan, ya. Nah, contoh firman Allah Ta'ala, inna hada lahwal qasasul haq, hada isimnya inna, al qasasul haqku khobarnya, lahwa dhamir fasal sambung dengan lam li tidak, dhamir fasal la mahalla lahu min al-i'rab, ya. Naam, wa huwa harfun la mahalla lahu min al-i'rab ala as-sah min aqwali nuhat. Dhamir fasal adalah huruf yang tidak memiliki kedudukan i'rab menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat alinahu tentangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk masalah-masalah yang lain insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, jazakum khair atas ta'awunnya dan perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.